ini merupakan wajibatul muallim. Sudah kita sebutkan bahwasanya apa? Seluruh karya tulis dalam bab ini intinya sama, yaitu ingin memudahkan manusia dalam mempelajari Al-Qur'an. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di mana manusia yang mereka tertarik dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini? Ya. Dijamin mendapatkan khairiyah, kebaikan, man ta'allama Al-Qur'an, yang pelajari Al-Qur'an. Siapa yang terketuk hatinya untuk menjadi orang yang terbaik dengan dia mempelajari Al-Qur'an, menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an, sehingga dia mendapatkan apa, kebaikan yang sangat besar dari sisi Allah SWT. Ya. Semua orang tahu tentang keutamaan atau tentang hadis ini, tetapi yang praktek dalam hadis ini siapa? Sedikit dari kalangan manusia. Ya, khairukum man ta'allama Al-Qur'an, sebaik-baik kalian yang pelajari Al-Qur'an, wa 'allama. Dan jika memiliki kemampuan dia mengajarkannya, itu lebih baik lagi. Tayyib. Sehingga ihrisu barakallahu fikum. Semangat untuk mempelajari Al-Qur'an untuk mendapatkan kebaikan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik. Tatkala dia apa? Terjun dalam mempelajari Al-Qur'an tilawatan wa ma'nan, secara tilawah lafzan dan juga secara makna. Ya. Secara makna itu tafsir dia pelajari. Baik. Oleh karena itu Allah SWT banyak mencela bagi orang-orang yang tidak mempelajari tafsir daripada Al-Qur'an, makna daripada Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Tidaklah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau ada kunci dalam hati-hati mereka? Baik. Sehingga dalam halaman yang ke-6 dan ke-7 ini merupakan kewajiban seorang guru. Seorang guru siapa saja? Antum sebagai suami, guru bagi istrinya, anaknya. Atau antum memiliki mas'uliyah di bloknya, di daerahnya, masjid. Bisa membuka halaqah anak-anak di sore hari atau di malam hari. Itu juga amanah. Ya. Atau mungkin di rumahnya masing-masing. Sehingga diketahui pada halaman yang ke-6 dan yang ke-7 ini kewajiban antum dalam mengajarkan buku ini, sehingga seorang pengajar faham terhadap apa yang dimaukan oleh penulis, atau dia faham terhadap isi daripada kitab tersebut, dari metode pengajaran kitab tersebut. Dan kita masuk pada halaman yang ke-8. Artinya halaman yang ke-6 dan ke-7 itu bisa dibaca. Yang tidak faham bisa ditanyakan. Yang perlu antum ketahui dalam ilmu tajwid, pokok dari ilmu tajwid hanya 3. Ya. Yaitu makhraj, wasifat, wa tatbiq. Mempelajari makhraj, mempelajari sifat huruf, dan juga praktek daripada makhraj dan sifat huruf. Itu intinya 3 dalam kita mempelajari tajwid. Tajwid. Sehingga diperhatikan dalam apa? Makhraj dan juga sifat. Baru setelah itu apa? Tatbik, adanya apa? Praktek. Makhraj huruf dan sifatnya. Kita baca apa yang dituliskan oleh muallif Abdullah Ta'ala. Definisi makhraj huruf. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf. Ya, dikatakan makhraj karena apa? Tempat keluar, jalan keluar, pintu keluar. Itu makhraj. Ketika digandingkan huruf berarti makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan baginya apa? Makhraj. Jalan keluar. Tempat keluar. Baik. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf, pada tempat tersebut suara huruf bersumber dan bersandar. Ya. Di pada tempat tersebut tempat bersandarnya huruf dan tempat bersuaranya huruf. Ya. Dia akan bersuara sesuai pada apa? Tempat keluarnya. Kemudian faidah daripada mengetahui makhraj huruf, tempat keluarnya huruf, faidahnya sehingga dengannya terbedakan dari huruf yang lain. Itu faidahnya. Faidah mengetahui makhraj, tempat keluarnya huruf, akan mampu membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Itu bahkan bisa tahu ta dengan za atau dengan da dengan po. Padahal apa? Dia satu makhraj. Ya. Satu tempat keluar. Tuhim. Terutama yang sering apa? Dipersulit yaitu tentang dho dengan dho. Dho dengan dho. Akan terbedakan kedua huruf ini yang kebanyakan di sisi manusia mereka menganggap sama. Ya. Dengan apa kita membedakannya? Bil makhraj, tempat keluarnya dari mana. Maka dengan kita mengetahui tempat keluarnya akan terbedakan satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau ternyata apa makhrajnya sama, dengan lagi membedakannya. Seperti ta dengan da, ta da, itu tempat keluarnya sama, makhrajnya sama. Kemudian apa yang membedakannya? Dengan sifat. Maka dalam sifat tidak ada yang tersamakan. Dengan sifatul huruf sebagai apa? Jurus terakhir membedakan suatu huruf dengan huruf yang lainnya. Ya. Tidak tersamarkan lagi. Pasti ada yang beda dalam apa? Sifat. Meskipun satu makhraj, satu tempat keluar. Baik. Dan makhraj kata beliau, sebagaimana beliau nukilkan dari kitab-kitab para ulama, terbagi dua. Ya, makhraj terbagi dua. Ada makhraj hakiki dan makhraj takdiri. Katakan oleh para ulama yaitu makhrajun muhaqqaq dan makhraj muqaddar. Makhraj muhaqqaq yaitu apa? Makhraj hakiki. Dan makhraj muqaddar yaitu makhraj takdiri. Jadi ada dua makhraj itu. Ada yang dikatakan muhaqqaq dan juga ada yang dikatakan muqaddar. Baik. Apa itu makhraj muhaqqaq atau makhraj hakiki? Itu makhraj yang jelas bersandar pada bagian tertentu. Ya. Dia sandarannya jelas pada bagian tertentu. Baik pada permukaan kerongkongan maupun lisan dan bibir. Maka itu dikatakan makhraj muhaqqaq. Yang kata para ulama apa? Ya'tamidu ala juz'in muayyan. Dia bersandar pada bagian tertentu. Jadi sandarannya apa? Pada bagian tertentu. Pasti. Muhaqqaq. Baik. Ini disebut apa? Makhraj muhaqqaq. Seperti apa makhraj muhaqqaq yang sandarannya pasti? Disebutkan di sini kerongkongan. Ya. Kerongkongan sandarannya pasti karena yang namanya kerongkongan apa? Antum ketahui. Ini namanya kerongkongan, ada batasannya. Ya. Ada letaknya secara pasti. Baik. Ataupun lisan. Yang namanya lisan pasti juga. Tuh. Ataupun bibir. Ya. Bibir atas atau bibir bawah sama. Tuh. Itu disebut apa? Makhraj muhaqqaq, yang keluar daripada bagian tertentu. Ya'tamid ala juz'in mu'ayyan. Sudah fahami? Sudah fahami Abu Usman? Makhraj muhaqqaq, hakiki. Tempat keluarnya jelas. Ya, dari bagian tertentu. Tayyib. Adapun makhraj takdiri, yaitu muqaddar, makhraj yang tidak memiliki sandaran yang jelas dari bagian tersebut di atas. Ya. La ya'tamid ala juz'in mu'ayyan, tidak bersandar pada bagian tertentu. Umum. Seperti apa yang umum? Ya, kalau tenggorokan kan ini khusus namanya. Bagiannya jelas. Ada tenggorokan bawah, atas ataupun tengah. Pembagiannya jelas. Lisan juga pembagiannya jelas. Sekarang yang takdiri, muqaddar, tidak jelas. Seperti apa? Al-jawf. Al-jawf itu apa? Dari mulai ujung mulut sampai ujung tenggorokan. Ya. Rongga hidung, ini pun termasuk daripada makhraj muqaddar. Pertama apa? Al-jawf, sebagai makhraj yang muqaddar, yang keluar daripadanya yang huruf, tetapi apa sandarannya tidak jelas. Jawf mana? Di mana dia? Tapi jawf sepanjang apa? Mulut dan juga tenggorokan. Keluar darinya huruf apa? Huruf apa Abu Hafsah? Dari jauh. Hah? Huruf A. Ada huruf A. Huruf Ain. Tayyib. Huruf apa Abu Dafa? Huruf? Ada huruf A. A. H. Tayyib. Huruf apa? Abu Ihsan. Huruf mad. Huruf mad. Ya. Huruf mad ada berapa? Ada tiga. Ya. Keluar daripada jauf, ya, sepanjang mulut dan tenggorokan ini huruf mad. Ya. Maka huruf mad apa? Sandarannya tidak jelas. Kenapa? Karena enggak terbagi-bagi. Al-muhim dia keluar sepanjang mulut dan tenggorokan. Tidak ada mulut tengah, bawah, atas. Ya, jadi dia sandarannya apa? Umum. Yaitu apa? Alif sebelumnya fathah. Wawu sebelumnya dhammah. Ya sebelumnya kasrah. Itu huruf mad namanya. Ya. Dikumpulkan dalam kata nuhiha. Ya. Tajib. Atau juga dalam kata uzina. Uzina. Taib. Ya. Ketika antum mengucapkan huruf mad alif. Ba. Itu alif. Sebelumnya fathah. Ba. Dari mana alif tersebut? Ya itu tadi. Dari sepanjang tenggorokan. Dan sepanjang mulut. Demikian pula wawu. Bu. Patokannya apa? Sepanjang tenggorokan dan sepanjang mulut. Bi sama. Makanya dikatakan apa? Makhraj muqaddar. Jadi fahami. Dan juga khayshum, batang hidung pun ini termasuk apa? Makhraj muqaddar. Karena tidak ada bagiannya batang hidung tersebut, harus di atasnya, harus di bawahnya, semua. Tidak ada bagian tertentu. Keluar daripada batang hidung tersebut huruf apa? Huruf apa? Abu Syifa. Huruf mim dan nun. Huruf gunna. Mim dan nun. Ya. Terutama apa? Mim dan nun yang bertasydid. Yang bertasydid. Ketika nun dan mim bertasydid, maka dia apa? Gunna. Dan gunna ini keluar dari batang hidung, tidak ada pembagiannya, sehingga dia muqaddar, ya. Innahu in sepanjang. Ya, atau mimma sama saja. Dia keluar daripada apa? Sepanjang batang hidung. Tayib. Bisa dibedakan makhraj muhaqqaq dan muqaddar. Wa abdillah. Tayib. Kemudian kata beliau, cara menemukan makhraj suatu huruf. Bagaimana caranya kita menemukan tempat keluarnya huruf? Ya. Bagaimana kita cara menemukan do dengan dho? Dengan dua cara. Dengan disukun huruf tersebut, atau dengan ditasydid. Ya. Dengan disukun atau ditasydid. Kemudian apa? Di awalnya antum masukkan huruf yang berharokat, baik itu dari hamzah wasal ataupun yang lainnya. Seperti di sini beliau katakan hamzah wasal, tapi apa? Tafra lama umum. Ya, mau hamzah wasal, mau huruf yang lainnya, yang penting apa? Pertamanya berharokat, dan yang keduanya yang ingin kita ketahui makhrajnya disukun atau ditasydid. Ya. Maka di mana suara berhenti, dari situlah tempat keluarnya. Seperti tadi, ingin mengetahui ba, dari mana ba, antum berikan huruf yang berharokat awalnya dan yang kedua disukun, ya. Maka di mana suara berhenti, disitulah makhraj huruf. Ab, ab. Dari mana? Dari kedua bibir berarti. Ab. Dan disitulah apa, suara berhenti. Ya. Demikian pula huruf-huruf yang lainnya, antum silahkan masukkan huruf yang lainnya, baik itu nun, ra, dan lainnya, ya, ar, agh, akh, ya, atau as, as, az. Berakhir daripada suara tersebut, maka itu adalah makhraj huruf. Cara menemukannya seperti itu, ataupun di tasydid, ya. Abba, seperti itu. Ya. Anna, an. Ya, ketika kita menyebutkan tasydid, maka si lidah itu akan berhenti. Di mana dia berhentinya? Taib. Al-gho, umpamanya. Atau al-gho, al-gho. Di situ akan berhenti. Ya, si lidah. Maka dari situlah apa tempat keluarnya huruf. Bisa dipahami? Ini dua cara mengetahui makhraj, tempat keluarnya huruf, imma dengan disukun huruf yang keduanya, atau dengan di tasydid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah.